الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. ما هو الفقه لغة؟ الفقه لغة هو الفهم. ففي الشرع، في لغة الشرع وما في الحديث، الفقه هو الفهم. نعم، يعني الفقه الذي هو الفهم يشمل فقه أحكام العملية، الأحكام العملية، وفقه الأحكام العقدية. أما من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح نظرا إلى كونه مصطلحا، فالفقه اصطلاحا هو معرفة أحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يدخل في معرفة العلم والظن. إذن قد يكون معرفتنا للأحكام الشرعية العملية قد يكون علميا وقد يكون ظنيا، والمراد بالظن ظن راجح. طيب، الآن الثاني، أو قبل ذلك، ندرس في علم الفقه الأدلة التفصيلية لكل مسألة لها دليل على وجه التفصيل، دليله قوله تعالى ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع هكذا. نعم، وأما في أصول الفقه لا ندرس الأدلة التفصيلية، ندرس ماذا؟ الإجمالية. نعم، كما سيأتينا. طيب، الثاني قال المصنف الفقيه الأصولي العثيمين رحمه الله، الثاني باعتبار كونه أي أصول الفقه، أو باعتبار كونه أي أصول الفقه. نعم، يعني تفسير للضمير، ضمير الهاء، كونه يعني باعتبار كون أصول أي أصول كونه أي كون أصول أي أصول الفقه أي أصول أي تفسيرية، أي تفسيرية أصول الفقه، تفسير للضمير كونه يعني كون أصول الفقه، ويأتي الخبر بعده لقبا لهذا الفن المعين. نعم، yang kedua menurut tinjauan usul fikih ini sebagai suatu lakop, suatu julukan ya terhadap fan bidang studi ini, ya yani bidang studi al-fan al-mu'ayyan hadha, bidang studi tertentu ini ya, yaitu usul fikih. Nah, karena di sana ada funun, hunaka funun, ada sekian fan. Nah, usul fiqh, ada usul hadis, setelah hadis, ya, dan seterusnya. Nah, fayu'arrafu bi annahu maka ditakrif, didefinisikan, ya, bahwasanya usul fiqh ilmun yabhathu an أدلة الفقه الإجمالية wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ilm, satu ilmu yabhathu, yang membahas, mengulas an, tentang adillatil fiqhil ijmaliyah. Tiga perkara. Yang pertama, adillatil fiqhil ijmaliyah, membahas tentang dalil-dalil fiqh secara global, yang bersifat global. Dalil-dalil fiqh yang bersifat global. Nah, yang kedua, wa kayfiyatil istifadati minha, metode. Ya. Metode memetik faedah dari dalil-dalil yang bersifat global itu. Yang ketiga, membahas tentang halil mustafid. Ya, keadaan al-mustafid. Al-mustafid yang punya keahlian memetik, ya, faedah-faedah hukum dari dalil-dalil yang ada dengan menggunakan metode usul fiqh. Baik. Fal-murad biqaulina al-ijmaliyah. Ilmun yabhathu an adillatil fiqh al-ijmaliyah. Maka yang kami maksud dengan al-ijmaliyah, adillatil fiqh al-ijmaliyah, al-ijmaliyah, al-qawaidul 'ammah. Al-qawaidul 'ammah. Yang kami maksud dengan dalil fiqh yang bersifat ijmal, yaitu global, adalah al-qawaidul 'ammah. Kaidah-kaidah yang bersifat umum. Ay, al-liku ala hadha, al-usuliyah lal-fiqhiyah. Al-qawaidul 'ammah, al-usuliyah lal-fiqhiyah. Al-qawaid al-ammah al-usuliyah lal-fiqhiyah. Yaitu kaidah-kaidah umum, ya, pada ilm di bidang usul fiqh, bukan kaidah-kaidah umum fiqhiyah. Karena di sana ada fan lain. Selain fan bidang studi usul fiqh, ada fan bidang studi lain, yaitu al-qawaidul fiqh fiqhiyah. Nah, itu bidang studi tersendiri, juga dipelajari tersendiri. Nah, seperti kaidah, misalkan al-qaidah, ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Masyaqqah, kesulitan, mengundang adanya pemberian kemudahan dalam syariat. Itu bukan dipelajari di usul fiqh. Itu kaidah, bukan kaidah usul fiqh itu. Itu kaidah fiqh, itu kaidah ammah, fiqhiyah. Nah, di sana ada kaidah-kaidah, ya, fiqhiyah. Nah, ada kubro, ada sughra. Nah, seperti misalkan al-hurmatu at-tahrim, al-hurmatu al-shay' tazulu bid-darura wa madha wa karahatu al-shay' tazulu bil-hajah. Keharaman suatu perkara hilang dengan adanya tuntutan darurat. Kemakruhan suatu perkara hilang dengan adanya tuntutan hajat. Itu kaidah-kaidah apa namanya? Kaidah-kaidah fiqhiyah. Bukan kaidah usul fiqh. Jadi yang dimaksud al-qa'idul amma di sini, yakni al-usuliyah. Lal-fiqhiyah. Bukan qa'id fiqhiyah. Tayyib. Li'alla yashtabiha alayna. Tayyib. Mithlu qawlihim. Semisal ucapan mereka mengatakan al-amru lil-wujubi والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. الأمر perintah, للوجوب menunjukkan wajib, larangan menunjukkan haram. Lengkapnya akan kita belajar nanti, bahwa hukum asalnya pada asalnya perintah menunjukkan wajib, sampai datang dalil yang cukup untuk menggesernya ke hukum mustahab. larangan pada asalnya menunjukkan haram sampai datang dalil yang cukup untuk menggesernya ke hukum makruh. Wasihhatu taqtadi an-nufudz, sahnya, ya, sahnya suatu perkara menuntut, ya, an-nufudz. Misalnya sahnya suatu akad menuntut, ya, berlanjutnya perkara ini. Apabila akad nikah itu sah, maka akan berlanjut kehidupan suami istri itu. Apabila akad jual beli akan datang nanti semuanya. Apabila akad jual beli itu sah, maka akan berlanjut, ya, itu setelah dibeli menjadi miliknya, ya, bayarannya menjadi milik penjual dan hakad dan nufud. Nah, menuntut berlakunya konsekuensi dari akad itu. Baik. Fakharaja bihi al-adillatu at-tafsiliyah. Maka keluar dengannya dengan kata al-ijmaliyah al-adillatu at-tafsiliyah, dalil-dalil yang detail. Fala tudhkaru fi usul fiqh, maka tidak akan disinggung dalam ilmu usul fiqh illa ala sabili tamthil lil qaidah, kecuali hanya sebatas, ya, ala sabili tamthil, sebatas apa, dalam rangka penyebutan contoh untuk kaidah itu. Ketika kita melewati kaidah per kaidah, ya, dari al-qaidah al-ijmaliyah, dari ini kaidah usul fiqh al-amru lil wujub misalkan. Nah, salah satu kaidah ijmaliyah ini kaidah usul fiqh, yaitu al-amru lil wujub. Bagaimana bisa memahami al-amru lil wujub? Butuh contoh. Didatangkanlah contoh. Nah, ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perkara, contoh firman Allah mengatakan demikian. Ini perintah. Maka perintah Allah ini menunjukkan bahwa perkara yang diperintahkan itu wajib, karena kaidah mengatakan perintah menunjukkan wajib. Jadi penyebutan dalil tafsil dan ini tadi satu ayat atau hadis hanya dalam rangka memberikan contoh. Adapun hukum per hukum, masalah per masalah dengan adillah tafsiliyah, maka dipelajari di ilmu fiqh. Fiqh sebenarnya adalah lewat definisi al-fiqh biadillah tiha at-tafsih tafsiliyah. Naam. Wal muradu biqawlina, dan yang kami maksud dengan ucapan kami, yang pembahasan yang kedua, yang pertama tadi adillah tafsir ijmali, yang kedua kifiyatul istifadah minha, yang kami maksud dengan wa kifiyatul istifadah minha, ma'rifatu kaifa yastafidu al-ahkama min adillatiha bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dhalika fa inna bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Yang kami maksud dengan kefial istifadah min, metode, ya, memetik faedah dari kuaid ammah lusuliyah tersebut, al-ijmaliyah tersebut, yaitu ma'rifatu kaifah, ilmu pengetahuan mengenai kaif, yakni metode, bagaimana caranya, metodenya, yastafid. Man alladhi yastafid? Al-mustafid. Laisa kullu ahad. Bukan setiap orang bisa beristimbat, berkesimpulan, ya, istifadah, memetik faedah dari suatu dalil untuk menyimpulkan, memetik suatu hukum. Menyimpulkan suatu hukum, memetik hukum dari suatu dalil, nas, Al-Quran dan As-Sunnah, yang bisa hanya al-mustafid. Al-mustafid. Makanya di pembahasan berikutnya nanti kan, wahalil mustafid. Nah, jadi kaifa yastafid? Bagaimana mustafid, seorang mustafid itu yastafidu al-ahkamah, dia bisa istifadah, yakni memetik faedah berupa al-ahkamah, hukum-hukum, menyimpulkan hukum-hukum, memetik hukum-hukum, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, bidirasati, dengan mempelajari ahkamil alfaz, hukum-hukum, lafad-lafad, wa dalalatiha, dan penunjukan-penunjukannya, min umum, berupa ya, umum, bahwa lafaz ini dalalahnya ya, penunjukannya menunjukkan umum, wa khusus, dan khusus, bahwa lafaz ini menunjukkan makna khusus, tidak umum tetapi khusus ya, macam-macam nanti di sana akan dipelajari, ada ini am ya, ini adalah lafaz yang am, karena lafaz ini menunjukkan makna yang umum maka meliputi seluruh yang masuk dalam keumuman maknanya, memiliki hukum yang sama. Nah, tapi nanti di sana ada pembahasan pengembangannya, ada am mukhassas am, tapi di sana ada dalil lain yang mentakhsis, ada juga am yuradu bihi al-khusus, ini lain lagi, am ya, lafaznya tampaknya umum, tetapi yang dimaksud dengannya sesuatu yang khusus. Nah, khusus, bahwa lafaz ini lafaz khusus, hanya menunjukkan makna khusus, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalamnya, ke dalam hukum itu, selainnya, karena ini khusus. Nah, wa itlaq, wa taqyid, ini berpasangan ya, itlaq, bahwa ini lafaz ini dalalahnya penunjukannya bersifat mutlak. Ya. Bahwa ini bersifat taqyid, yakni muqayyad, terbatas. Apa bedanya umum dengan mutlak? Apa bedanya khusus dan muqayyad? Nanti ya, akan datang penjelasannya. Ya. Ini istilah yang berbeda. Ya. Akan datang nanti. Ya, bahwa umum itu seluruh yang masuk dalam hukum itu masuk sekaligus serentak. Adapun mutlak masuknya secara bergantian, tidak serentak tapi bergantian. Nah, qayyid ini gambaran awal, nanti kita akan belajar secara lengkap. Nasikh wa mansukh, bahwa ini ya hukumnya nasikh. Hukum pada lafaz ini nasikh, yakni menghapus, mengangkat hukum sebelumnya. Yang ini mansukh. Hukum yang ada pada lafaz ini sudah mansukh, diangkat, dihapus oleh nasikh. Tayyib wa ghairi dhalik. Dan selain dari itu, akan kita pelajari nanti satu persatu insyaAllah. Fa inna biidrakihi, maka sesungguhnya dengan mengetahui perkara itu, ya, yastafidu, seorang mustafid yang mencapai tingkatan mustafid, dia bisa istifadah, dia bisa memetik faedah, faedah hukum, menyimpulkan istimbat hukum, bahwa ini dari dalil ini menunjukkan hukum wajib, dari dalil ini menunjukkan hukum haram dan seterusnya, ya, min adillatil fiqhi, dari dalil-dalil fiqhi, ahkamaha, yastafidu min adillatil fiqhi, dia bisa memetik faedah, berkesimpulan dari dalil-dalil fiqhi yang ada, ahkamaha, memetik hukum-hukum darinya, apakah wajib atau mustahab, haram atau makruh dan seterusnya. Nah, wajib wal murad bi qawlina, dan yang dimaksud dengan ucapan kami, wa halil mustafidi, ini ala al-hikayah, wa halil mustafidi, ini yang ketiga yang dibahas dalam ilmu usul fiqh, yaitu keadaan al-mustafid. Yang dimaksud di sini adalah ma'rifatu halil mustafidi wa huwal mujtahidu. Keadaan al-mustafid, yang dimaksud mustafid di sini mujtahid. Yang sampai pada rutbah tingkatan mujtahid. Nah, summiya mustafidan, seorang mujtahid disebut mustafid. Kenapa? li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkamah min adillatiha. Karena sesungguhnya dia bisa memetik faedah hukum-hukum binafsihi dengan dirinya sendiri tanpa diberi fatwa. Dia sendiri bisa menyimpulkan suatu hukum, memetik suatu hukum min adillatiha dari dalil-dalil yang ada. Dari ayat, dari hadis, dengan menerapkan ilmu usul fiqh, ya, dia sudah menguasainya, dia bisa menyimpulkan, oh ini menunjukkan wajib, oh ini menunjukkan demikian dan demikian. Nah, li bulughihi martabatal ijtihadi. Dikarenakan dia berhasil mencapai martabat ijtihad. Tingkat ya ijtihad sebagai seorang mujtahid. Fa ma'rifatul mujtahidi wa syurutul ijtihad, maka ilmu pengetahuan tentang seorang mujtahid dan syarat-syarat untuk bisa berijtihad. Wa hukmihi dan hukum berijtihad wa nahwi dzalik dan semisal dengan itu yang terkait dengan halil mustafid. Keadaan mustafid ini meliputi ini semua. Siapa itu mujtahid? Apa syarat-syaratnya? Apa hukumnya berijtihad? Dan semisal itu dari hal-hal yang terkait dengan mustafid, yakni mujtahid. Yubhathu fi usulil fiqh. Itu semua dibahas dalam ilmu usul fiqh. Wadih? Faedat usul fiqh. Faedah dari ilmu usul fiqh. Inna usul al-fiqh ilmun jalilul qadri. Sesungguhnya usul fiqh merupakan ilmu yang nilainya mulia, jalilul qadr. Ya. Mulia nilainya. Baligul ahammiyah. Sangat penting. Urgensinya sangat tinggi. Ya, urgensinya sangat tinggi. Wazirul faedah, faedahnya sangat banyak, melimpah. Ya. Faedatuhu, apa faedahnya? At-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam al-syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimatin. Ini faedahnya, yaitu at-tamakkun, berkemampuan. Tamakkun artinya apa? Berkemampuan. Orang yang menguasai ilmu usul fiqh memiliki kemampuan, ya, memiliki kemantapan. Min husuli qudrah, untuk menghasilkan suatu qudrah, ya, qudrah yakni keahlian, kemampuan. Yastafi'u biha, dengan qudrah, keahlian, kemampuan yang mantap yang dia miliki dengan menguasai ilmu usul fiqh, yastafi'u biha, dia mampu istikhraj al-ahkam syar'iyyah, untuk memetik, ya, menyimpulkan hukum-hukum syariat min adillatiha, dari dalil-dalilnya, dari Al-Quran dan Sunnah, ala ususin salimah, di atas asas-asas, ya, dasar-dasar yang benar. Nah, tidak ngawur. Nah, karena dia sudah menguasai kaidahnya. Nah, dia sudah menguasai kaidahnya. Yang hukum wajib yang ditunjukkan oleh suatu dalil, dia katakan wajib karena kaidahnya begini-begini. hukum mustahab yang ditunjukkan oleh dalil, dia katakan mustahab karena kaidahnya begini. Nah, dia mengatakan, oh ini mansukh, nasikhnya ini. Ya, karena dia sudah menguasai syarat-syarat, ya, satu perkara menjadi nasikh dan mansukh. Tidak sembarangan mengatakan ini nasikh, ini mansukh, dan seterusnya. Nah, dia mengatakan, ya, dalil ini menunjukkan bahwa hukum ini bersifat umum. Jangan sampai jika dia tidak tahu kaidah, sesuatu yang menunjukkan umum dia khususkan. Nah, sesuatu yang khusus dia umumkan. Nah, jadi ala ususin salimah, dengan asas-asas yang benar. Nah, wa awwalu man jama'ahu, dan yang pertama kali mengumpulkan bidang usul fiqh kafannin mustaqillin, bagaikan sebuah bidang studi yang terpisah tersendiri, terpisah dari yang lainnya, adalah al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullah, al-Qurashi al-Muttalibi, وهو المجدد وهو المجدد في القرن الثاني الهجري. نعم بلغ المجدد عبد كدوة هجرية بشهادة تلميذه المجدد أيضا تلميذه وهو من الإمام أحمد. نعم كذلك الإمام أحمد بالبشارة عن الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 عام من يجدد دينها. Sesungguhnya Allah mengutus yab'atsu fi li hadhihi al-umma, untuk umat ini, fi ra'si fi kulli ra'si 100 am, di penghujung setiap 100 tahun, yakni setiap ujung abad. Nah, setiap abad. Nah, man yujaddidu amra dinih, seorang mujaddid yang memperbaharui agama umat itu. Imam Ahmad mengatakan, nazartu fi al-mi'at al-ula, aku meneliti di al-mi'at al-ula, di abad pertama, di tahun seratusan penghujungnya. Nah, aku dapati Umar, wajadtu Umar ibn Abdul Aziz. Anadartu fi al-mi'atain, wajadtu al-imam al-Syafi'i. Nah. Dan ini diantara, tajdid beliau, yang beliau datangkan, yang tidak didahului oleh yang lainnya. Nah, beliau yang mengumpulkan, ya, dengan pemahaman yang begitu hebat yang diberikan oleh Allah SWT, muwaffaq, berhasil mengumpulkan kuaid usul fikih tersebut dalam satu kitab. Ya, dan ini sangat luar biasa. Nah, ثُمَّ تَابَعَهُ الْعُلَمَا فِي ذَلِكَ, kemudian beliau diikuti oleh ulama, oleh ulama-ulama setelahnya. فَأَلَّفُوا فِيهِ التَّأْلِيفَ الْمُتَنَوِّعَةَ, maka mereka mengarang, ya, karya-karya tulis, kitab-kitab al-mutanawiyah yang beraneka ragam dalam bidang usul fiqh, ya, setelah Al-Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i yang meletakkan itu. Dan kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama yang datang setelahnya, mengarang berbagai macam karya tulis dalam bidang usul fiqh. Ma'baina mansurin wa mandum. Antara yang kitab yang sifatnya mansur, ya, mansur yakni yang sifatnya bahasa prosa seperti ini, seperti kitab ini misalkan. Nah, wa mandum dan sifatnya bahasa syair. Nah, dan bentuk bait-bait syair wa mukhtasir wa mukhtasarin wa mabsutin, dan yang mukhtasar ringkas seperti misalkan yang kita pelajari sekarang ini mukhtasar wa mabsut, dan yang panjang lebar, ya. Nah, sampai sekian jilid. Hatta sara fannan mustaqillan lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu, hingga akhirnya menjadilah, ya, menjadilah ilmu ini sebagai suatu bidang studi tersendiri. Ya, lahu kiyanu wa mumayyizatuhu. Nah, dia memiliki bentuk tersendiri, ya. Punya metode tersendiri, model tersendiri, umayyizatuhu, dan kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang terpisah dari yang lainnya. Nah. Itulah sebabnya Al-Imam Ahmad ketika datang Al-Imam Syafi'i ke Irak, di Baghdad, maka Al-Imam Ahmad mulazamah kepada Al-Imam Syafi'i, mengejar majelisnya dan mendahulukan majelisnya daripada majelis-majelis ulama hadis. Nah, dan beliau mengatakan, adapun majelis-majelis hadis saya bisa dapatkan banyak. Tapi majelisnya Imam Syafi'i satu-satunya di dunia sekarang. Tidak ada yang punya majelis seperti dia. Hah? Nah, karena majelisnya adalah penjelasan fiqh yang berdasarkan metode-metode usul fiqh yang diajarkan. Ya, yang itu beliau, karena memang beliau pendahulunya, tidak ada yang lain yang bisa melakukan di zaman itu. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ahmad sampai-sampai mengatakan, "Na'am, kunna nuraddidu al-aya wal-hadith wa la na'rifu kaifa nastakhrij al-hukm." Adalah selama ini kita mengulang-ulang ayat, baca ayat, hadith, tapi kita tidak tahu bagaimana menyimpulkan hukum darinya. Hatta ja'ana al-Imam Asy-Syafi'i fayu'allimuna كيف نستنبط من هذه الآية من هذا الحديث. Sampai datang kepada kami Al-Imam Syafi'i, kemudian dia yang menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita kok begini caranya, ya, ayat ini menunjukkan hukum ini, hadis hukum ini, kaidahnya ini, ini ilmu usul fiqh satu-satunya majelis di dunia. Nah, sehingga Imam Ahmad tidak mau luput darinya. Nah, ya, sampai-sampai ketika Al-Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir, ya, dan tidak kembali lagi ke Irak sampai meninggal di sana, Al-Imam Ahmad sangat bersedih dan mengatakan kepada Imam Asy-Syafi'i bahwa dia akan menyusul Imam Asy-Syafi'i ke Mesir. Dia tidak ingin lepas dari majelisnya Asy-Syafi'i. Dia ingin mulazam seterusnya. Dia ingin menyusul Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan hampir Al-Imam Ahmad menyusul Al-Imam Syafi'i ke Mesir di awal munculnya Al-Imam Ahmad hampir menyusul Al-Imam Syafi'i, sudah ingin ke sana. Nah, tetapi tiba-tiba tidak jadi dikarenakan datang surat dari Al-Imam Syafi'i kepada Al-Imam Ahmad menyampaikan salam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi, dan pesan Rasulullah SAW melalui mimpi agar Imam Ahmad tidak meninggalkan Baghdad karena dia akan menjadi pahlawan dalam menghadapi mihnatul Quran. Yani Al-Imam Syafi'i bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengirim salam buat Al-Imam Ahmad dan menyampaikan pesan bahwa dia akan diuji dengan ujian yang berat dan dia harus bersabar. Yaitu mihnat Al-Quran. Nah. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i wafat sebelum mihna itu. Al-Imam Syafi'i wafat sebelum mihna fitnah itu dimulai. Maka tampillah Al-Imam tidak jadi ke masjid dan bertahan di Baghdad sampai mihna itu terjadi. Dan itu sepeninggal Al-Imam Syafi'i. Nah, yang kena dari di antara yang kena fitnah itu dari murid Asy-Syafi'i yang ada di Mesir dan periwayat ya ilmunya Syafi'i ya yaitu Al-Buwaidi ya dan ana ingat dia juga Qurasyi. Nah, dia juga Qurasyi. Ya, ini salah satu yang jadi korban. Nah, dia mati dalam penjara. Mempertahankan akidah. Nah. Baik, ini sekilas tentang Imam Asy-Syafi'i dan persaksian Imam Ahmad. Nah, terkait dengan tajdid Imam Asy-Syafi'i terhadap agama ini. Barakallahu fiikum wa tafidhal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, syukran lakum.